Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam rabbun karim wa anta dzul kinazim fasfa lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilati lil hadratil aliyah amma ba'du al-mukarramun para alim ulama hadirin wal hadirat dan pendengar radio Fafiru Ilallah yang sangat saya muliakan. Mari pada kesempatan ini kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pengajian secara rutin dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, semoga sanjungan sholawat dan salam senantiasa terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, beliau Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada beliau ahbabillah min awalihim ila akhirihim khususan hadrati usyada zaman wa a'wanihi wa sa'iri awliya illahi radiyallahu ta'alanhum. Dengan harapan semoga yang saya sebut di atas benar-benar memberikan doa restunya, jangkungan dan tarbiyahnya kepada kita sehingga dalam melaksanakan tugas kehidupan ini yang mana hidup kita semakin berat mendekati detik-detik hancurnya dunia ini, kehidupan semakin terasa ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala ini, dan benar-benar semoga kita dilindungi, diridhoi fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, dalam pengajian yang lalu sudah jelas bahwa hidup di dunia ini adalah penuh fitnah. Ujian demi ujian sehingga hidup di dunia ini adalah ruwet. Gawanin dunia niku wis pancene ya begitu itu. Mulane kula njenengan urip ana dunia ya seperti ini. Fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahikun wasfiha wa wajibun na'tiha. Yaitu tadi, jadi kita hidup di dunia ini keruh, sumpek, itu memang pembawaan dunia. Jadi kalau kita hidup di dunia, tahu kata kuncinya bahwa dunia itu panggonane keruh, tempatnya sumpek, tempatnya ujian, ini harus dipegang erat-erat. Sehingga kita hidup di dunia tahu bahwa kita ini diuji. Kita harus sadar hidup di dunia ini diuji. Bukan untuk sukses, tapi untuk lulus. Ini ma'asyiral hadirin. Jadi hidup di dunia ini untuk lulus. Bukan untuk sukses, bukan untuk menang. Nah, dalam pengajian yang lalu yaitu tadi supaya lulus wa man dakhalahu kana amina. Yang mana dulu disebutkan kalau ingin lulus, ingin benar-benar kuat menghadapi ujian dunia ini kita harus masuk ke makom Ibrahim. Dulu kan gitu, nggih. Jadi makom Ibrahim di sini bukan yang ada di dekat Ka'bah itu, tapi makom secara rohani, yaitu makom khillah, makom kekasih, makom wali, itu maksudnya begitu. Yang siapa masuk ke sana, kana amina, dia pasti aman. Karena yang jadi benteng adalah Allah Subhanahu wa taala. Mazhirul hadirin yang saya muliakan. Tapi ya itu tadi, hidup di dunia ini memang keruh. Kita sudah terlanjur jadi manusia. Wis kadung dadi menungso ya mestine kudu ngetrapno menungsane. Ya manusia harus tahu dengan manusianya. Dan manusia ini adalah satu-satunya makhluk yang mau menerima amanat. Padahal amanat itu sendiri diberikan oleh Allah kepada langit. Diberikan Allah kepada bumi dan gunung-gunung. Mereka tidak mau menerima, enggan, takut kepada Allah. Tapi baru diberikan manusia, manusia menerima. Kata Allah, ya itu tadi. Innahu kana zaluman jahula. Ini surat Allah. Teman pancene menungso ini adalah ngene anioyo, zolim, lan bodoh. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna aradnal amanata alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmil naha wa asfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zuluman jahula. Ini surat Al-Ahzab. Nah, kita sudah terlanjur hadirin. Terlanjur diciptakan oleh Allah jadi manusia. Ini Allah sendiri sudah matur. Inna aradnal amanata alas samawati wal ardi wal jibali. Kata Allah, sesungguhnya kami telah tawarkan suatu amanat kepada langit, kepada bumi dan gunung-gunung. Ini Allah memberi amanat. Wahai makhluk-makhlukku, langitku, bumiku, gunung-gunungku. Ini ada amanat pengesaan Allah. Tauhid. Amanat pengetrapan kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Terus gimana setelah gunung-gunung diberi amanat itu? Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zoluman jahula. Al-Ahzab 72. Lu bareng bumi, langit, bumi, gunung-gunung diberi amanat tauhid kepada Allah. Diberi amanat Al-Quran. Dia takut. Takut tidak mau menerima. Artinya dia itu takut tidak bisa melaksanakan. Dia takut di hadapan Allah. Akhirnya amanat itu diberikan kepada manusia. Tidak menungso mau menerima. Kata Allah, sungguh manusia itu amat aniaya dan bodoh. Ini amanat. Sedangkan amanat itu besok diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanat secara khusus adalah ilmu tauhid. Ilmu bila. Pengetrapan bila itu amanat. Secara umum amanat itu adalah Al-Qur'an yang 30 juz yang mana merupakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Manusia menerima, tapi sayang manusia. Bareng nerimo amanat itu. Amanat itu dibiarkan. Dia hidup tidak sesuai dengan amanat Al-Quran. Amanat Tauhid. Tapi dia hidup menerima amanatin nafsunya sendiri-sendiri. Yang berarti li nafsi binafsi. Manusia hidup diatur oleh nafsunya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? innahu kana dzuluman jahula. Sungguh manusia bareng wis tak kei amanat. Al-Qur'an saya berikan kepada manusia. Ilmu tauhid pengetrapan la ilaha illallah sudah saya berikan kepada manusia. Akhirnya manusia hanya ngerti Al-Qur'an saja lan iso ngucap kalimat tauhid la ilaha illallah tapi ora iso ngetrapkan. Amanat itu ditinggal. Innahu kana dzuluman jahula. Sungguh manusia itu adalah sangat aniaya dan sangat bodohnya. Ini amanat. Maka di dalam kitab ini, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu mengatakan, kalau kita ini memegang amanat Gusti Allah, sing dimaksud amanatnya Gusti Allah itu manusia ini diberi fitrah itu amanat. Jadi fitrah yang ditanam di hatinya manusia itulah amanat. Lah kita disuruh jaga fitrah. Aja nganti fitrah ini terkontaminasi, terpengaruh dengan kehidupan dunia. Aja nganti fitrahmu itu teracuni kena virusnya dunia. Yang mana dunia ini adalah tempat ujian. Sehingga fitrahmu ingin enak lan kepenak di dunia. Padahal enak apapun di dunia pasti akan kita tinggal. Ini amanat hadirin. Lah manusia setelah diberi amanat lari terpengaruh. Dia enggak kenal karo tujuannya hidup di dunia. Nah gelenjengan urip ana dunya ku apa sih tujuannya. Dia enggak tahu. Saya ini khususnya. Sehingga sing digolek iku dudu tujuannya urip. Tapi kebutuhannya urip ana dunya ing mongko kehidupan di dunia. Ini adalah sementara. Mata al-gurur, mata ul-gurur. Kesenangan yang menipu. Kesenangan yang hanya tipuan belaka. Tapi kalau jenengan senengnya terus bundi. Kok ditipu kok malah seneng ini kan aneh. Nih. Jadi hidup di dunia itu ada tipuan. Lah kalau jenengan yang digolek itu malah tipuan-tipuan itu. Pengaruh niku nggih tipuan. Jadi ana wong dipun paringi ilmu, dipun paringi alim, dipun paringi keramat, terus dia mencari pengaruh. Berarti dia mencari tipuan. Dia suka ditipu oleh dunia. Padahal besok akan kenal mengetahui sebenarnya kehidupan ini. Dia mencari keuntungan dunia. Sampai tembus nang fitroh nang atine. Sampai sholat pun keuntungan itu nampak di depan mata. Lahirnya menghadap kiblat. Atine menghadap tipuan-tipuan itu. Nah ini kesenangan kita tuh ma'asirul hadirin. Ibadah ditipu ambek kesenangan sementara. Dengan ibadah dia mencari selain Allah. Supaya mulia, supaya orang lain kagum dengan kita, supaya kita sukses dengan kita. Kalau saya ibadah, rezeki saya lancar, berarti ibadah mujadah kita juga ditipu oleh dunia. Aku tak mujadah. Kalau mujadah hatiku ini tenang, awas, itu mboten jaga ke Gusti Allah. Itu masih jaga namu jahada. Berarti kita ditipu oleh ketenangan di dunia. Padahal bukan begitu ma'asirul hadirin. Saya supaya selamat tak sholat. Padahal yang nyelamat namiku Gusti Allah. Sehingga kalau pandan tertipu. Sholatnya bukan untuk Allah. Tapi untuk kesenangan pribadi. Bukti nih, kalau saya sholat, kalau saya wiridan, kalau saya mujahadah, saya bisa selamat. Berarti ibadah kita, mujahadah kita, bukan untuk Allah, tapi untuk kepentingannya sendiri ben selamat supaya besok ono surga yang penuh dengan kenikmatan, supaya aku ben selamat daripada siksa api neraka. Akhirnya ibadahnya, mujahadahnya, amalnya tertipu, bukan untuk Allah yang dituju, tapi untuk kepentingan pribadinya. Selama ini kita akan tertipu, toh hadirin. Kita melakukan ibadah kan tujuannya untuk pribadi, toh. Supaya saya selamat, supaya derajat saya tinggi, supaya saya menjadi orang yang unggul. Jadi ibadah kita akan menipu kita, toh, nggih. Lurune tertipu itu karena ada ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal Allah merintah kula njenengan mboten untuk itu. Aku memerintahkan kamu wahai manusia, tidaklah kamu kuperintah manusia melainkan ketika engkau beribadah, melainkan ketika engkau sholat, kau sujud dengan kerendahan, melainkan ketika kamu bermujahadah berlinangan air mata, itu tujuannya adalah mukhlishina lahuddin. Ikhlas tertuju kepadaku semata-mata, bukan untuk kamu, tapi untuk aku. Ini harus dibongkar rahasianya ini. Akhirnya dituntun dengan doa iftitah. Inna sholati. Ya Allah, sholat saya. Sesungguhnya sholat saya. Wa nusuki. Semua ibadah saya termasuk ngaji ini. Ya termasuk mujahadah ini. Termasuk saya menangisi dosa ini ya Allah. Wa mahyaya. Dan kehidupanku ini ya Allah. Awal sampai akhir, keluar masuknya napas, wa mamati sampai matiku, lillah untuk Allah, titik. Janjinya kan begitu, Mas Irol. Bukan untuk diriku ya Allah. Berarti dikala aku sholat, aku ibadah, keluar masuknya napas sampai matiku ya Allah. Ini bukan untuk diriku. Bukan supaya saya begini, bukan supaya saya begitu, tapi lillahi rabbil alamin, hanya untuk engkau ya Allah. Niki lek murni mestinya begitu, ma'asyiral hadirin. Nah kita gimana? Saya tak mujahadah biar sukses. Ya ini panjenengan berarti bukan untuk Allah, untuk dirinya. Berarti kita tertipu itu. Kalau saya mujahadah kok dagangan saya laris ya? Jadi saya tak mujahadah. Berarti sak ini sak unu, apa bahasanya. Selama ini kita ini ibadahnya goroh gitu. Janji kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apa? Lillah. Hanya untuk Allah. Tapi kita ibadahkan untuk diri kita sendiri. Biar masuk surga. Biar itu. Berarti untuk kepentingan diri. Padahal janji kita untuk Gusti Allah. Berarti kita akan goroi Gusti Allah atau maksir hadirin. Berarti kita ini ibadah kita akan goroh itu. Ini mengambil acuan daripada doa itu dan surat Al-Bayyinat yang saya baca. Ini mari kekeliruan-kekeliruan dalam ibadah kita renungkan, kita ganti. Terutama panjenengan sing mujadah mempeng. Kalau aku mujadah ini hati saya bisa tenang. Berarti jenengan jaga no mujadah. Mboten jaga no Gusti Allah. Awas ini perlu dirubah ini. Sebab yang bisa merubah itu Gusti Allah. Bukan mujadah jenengan. Mujadah jenengan pun lillahi ta'ala. Lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah. Nanti kalau sudah benar untuk Allah. Allah akan memberi kita. Tapi kita akan tidak tahu ya. Kita senantiasa salam. Kalau saya mujahadah itu pikiran saya kok tenang. Nanti mujahadahnya itu untuk kepentingan pribadi. Jangan memikir itu. Saya mujahadah untuk Allah. Nah perkara saya mujahadah, hati saya diberi dingin. Hati saya diberi khusyuk, diberi tenang, gampang nangis. Itu adalah harus disyukuri. Syukur pun harus lillah karena Allah. Bukan untuk kepentingan pribadi. Ini yang saya sebut. Ini amanat itu. Jadi amanat yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu segala hidupmu, gerak-gerikmu, napasmu yang keluar masuk ini harus senantiasa bernilai tauhid. Bernilai wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Bernilai ikhlas. Kepadaku saja. Maksudnya begitu. Kalau kamu ikhlas kepadaku, kamu harus lillah. Lillah itu artinya lillahi ta'ala, untuk Allah. Berarti oba urip kula jenengan, aktivitas hidup kita ketika kita beribadah wajib, sunnah, atau melakukan hubungan sesama manusia, bekerja, atau hubungan dengan dirinya, makan, minum, ini harus bernilai pengabdian. Nah ini kalau tidak ada yang bongkar rahasia ini ya sangat sulit. Hadirin. Akhirnya alhamdulillah kita mendapatkan amalan sholawat wahidiyah yang di dalamnya ada bimbingan itu. Alhamdulillah. Sehingga ada ilmu lillah. Supaya kita ini memegang amanat seperti yang saya katakan tadi. Oleh ibadah gak nipu teng Gusti Allah. Hati hanya satu tertuju kepada Allah. Allah titik, tidak ada lain. Saya mau bekerja, titik, hati terasa. Allah, aku bekerja karena Allah, lillah. Makmum siapa? Niru tuntunannya Rasul, lir Rasul. Jadi niatnya, bismillah saya mau kerja. Hanya karena Allah, ikut tuntunannya Rasul. Karena saya orang ahlus sunnah wal jamaah. Mengikuti sunnahnya Rasul dan jamaah para sahabat. Berarti senantiasa lillah hanya karena Allah. Dan li Rasul hatinya memandang bahwa tindak tandukku ini aku nderek sunnahi Rasul. Ahlus sunnah. Ini ku lillah. Panjenengan badhe berpakaian. Kalau pakaiannya itu mboten nuruti amanati Gusti Allah. Mesti supaya ganteng, supaya ayu, supaya pantas. Tapi karena amanat, akhirnya kelanjutkan. Saya berpakaian nutup aurat. Lillah, hanya karena Allah. Aku nderek tuntunani sunnahi Rasul. Karena Rasul pun juga nutup aurat. Lah hidupnya ini amanat kalau begitu, hadirin. Pokok amal yang bukan lillah itu berarti kata Allah subhanahu wa ta'ala, innahu kana zoluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah zolim nganingoyo. Wis diperintah hanya menuju Allah. Dadak sing dituju mengawai dewe. Semua ibadah untuk Allah. Wanusuki lillahi rabbil alamin. Tapi ibadahnya untuk dirinya. Supaya aku ini selamat. Supaya aku ini bahagia. Bukan untuk Allah. Tapi ditujukan pada dirinya. Innahu kana zoluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah zolim nganingoyo. Dan bodoh. Serungunu kesek menting nuhawa idiwi. Ini makasih roh hadirin. Loh mengapa harus begitu? Loh kita ini loh milik Tuhan, milik Allah. Semua itu tergantung pada Allah. Dicukupi oleh Allah. Melebu metune napas yang miliknya Allah diberikan untuk kita. Ya berarti untuk yang memberi mesti nih. Tapi kan bukan loh. Semuanya itu kita tujukan milik diri sendiri. Karena di dalam dirinya itu masih ada rumongso urip nih. Kenapa? Rumongso aku. Jadi untuk bukan untuk Allah. Tapi untuk diri kita sendiri. Hati-hati ini. Saya mau haji, ada dawuh al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Kalau saya haji, hajiku itu mabrur, tidak ada balasan kecuali surga. Tapi budal haji bukan untuk lillah, tapi sing dicari surga. Awas, bahaya. Hati yang bahaya. Karena ini urusan hati. Ora ono sing ngeruh, yang tahu Gusti Allah. Awas kena dawuh. Ya tadi, innahu kana zoluman jahula. Kita termasuk orang yang zolim. Wong ibadah hanya khusus untuk Allah. Kok kelonjen dengan memperuntukkan dirinya sendiri ini. Manusia amat zolim dan bodoh. Nah terus gimana Pak? Ya lillah. Oh. Semua amal harus lillah sudah. Makan. Yo makan bukan untuk kepentingan perutmu saja. Harus bernilai amanat. Lah kalau supaya bernilai amanat dikala saya makan dan minum. Hati harus nyadari, aku makan minum, ini melakukan perintahnya Allah. Bukti ini aku diberi lapar, oleh menu aku tak makan. Lillah, bismillah hanya karena Allah ikut tuntunannya Rasulullah. Sehingga makan tidak terlalu kenyang dan makan saat lapar. Akhirnya niru Rasulullah, ibadah melaksanakan amanat. Hadirin hadirat, sampun mekaten apa dereng nih hadirin. Sudah begitu apa belum? Kata mati kok sedurung-durung gini aja gimana nanti kalau sudah mati juga. Ini banyak tetangga-tetangga kita mati gak kenal ilmu lillah ini. Ini gimana? Bahkan ibu bapak kulon jenengan. Mati gak ro lillah. Ibadah seibadah. Tapi lali salah alamat. Ibadah untuk kepentingan pribadi ya itu tadi. Bukan untuk lillah itu ibadah salah alamat. Jadi lillah itu ya begitu itu. Amal apapun pokok gak maksiat harus lillah. Niat karena Allah. Nanti di rumah tolong ditulis. Di kertas dengan spidol. Ingat lillah dan billah gitu. Terus tempel no di toilet sana itu. Di koco itu. Pas meripat. Sehingga jangan waktu ngoco mau pakaian iling. Oh iya aku belum lillah. Akhirnya niat amanat. Aku berpakaian nutup aurat karena Allah dan ikut tuntunan Rasul. Itu buat menuntun kita melalui mata kita ini. Ini kita tertipu apa enggak dengan ibadah kita hadirin. Itu lillah. Nah kita gak kenal lillah gimana kan bisa nikel amanat. Karena amanat itu adalah tauhid. Sedangkan Al-Quran itu sendiri adalah hudalin nasi. Wa bayyinatim minal huda wal furqan. Petunjuk. Kata Rasulullah, banyak umatku memegang Al-Quran, apal bisan Al-Quran. Membacanya bagus, tapi sayang salah alamat. Mocone bukan untuk Allah, tapi membacanya untuk orang lain dan untuk dirinya sendiri. Untuk orang lain mendengarkan enak suarane. Untuk dirinya sendiri, ibadah untuk memupuk kekayaan dirinya. Dengan Al-Quran dia terkenal. Dengan Al-Quran dia bisa begini begitu. Awas, berarti ura iso nyekel amanat berupa Al-Quranul Karim. Ini kan mau puasa ya. Hati-hati kalau darus di Al-Quran, lillah ditoto. Kalau ndak lillah, mesti li ghairillah. Jadi ini li nafsi. Ini. Ya ini pendengar radio yang budiman. Jadi kita harus hati-hati ya. Terutama terhadap sholawat wahidiyah yang dulu tergesa-gesa nganggep gak lillah, li ghairillah, sholawat wahidiyah sesat, dan lain-lain. Tolong ini termasuk bimbingannya seperti itu, Mas Hiro. Mulanya kalau ngomong di hati-hati. Nanti kalau jadi fitnah, selama-lamanya kula njenengan ini akan ditolak oleh Allah. Sebab sing difitnah ku selawat, hati-hati nih. Kalau tidak paham lebih baik, nggih kaya kula njenengan diam sajalah. Supaya kita benar hati-hati. Ini banyak orang yang tidak paham. Karena zaman ini penuh fitnah nggih Mas Jero hadirin. Yakunu ummati fitanun. Akan datang benang, menimpa umatku macam-macam fitnah. Sampai selawat pun difitnah. Dengan alasan li ghairillah, gak muktabaroh, gak ono sanate dan lain-lain itu. Selawat itu gak butuh sanat. Karena selawat itu yang punya Rasulullah. Selawat apapun sah untuk diamalkan. Amanat lillah. Jadi lillah itu ya begitu itu. Termasuk kelonjenan mau ngaji mang wis niat apa dereng nih. Kalau betul-betul niat lillah berarti budal ngaji cek pinter loh untuk kepentingannya pribadi. Budal kaji sak jangka pahalanya setahun. Berarti aku 10 jangka, 20 jangka sekarang. Jadi untuk kepentingan pribadi. Padahal wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku tidak memerintah kamu semua aktivitas hidupmu. Kecuali kalau aku perintah murni kepadaku. Mukhlishin. Suci untukku, bukan untuk kamu. Hanya kepadaku. Sesuai dengan petunjuk agama yang lurus. Itu surat al-bayyinah pun jelas. Tapi kula njenengan karena tidak ada sing membongkar rahasia ini, tidak ada alat yang mampu untuk alat yang bisa ini ya. Kula njenengan akhirnya kula panjang salah alamat terus. Kaya kula njenengan wis kadung diceluk ustaz dadak salah alamat terus pundi niki. Walaupun ustaz gadungan kaya kula ngeten tapi wis kadung dihormati wong tapi duduk lila terus. Tipuan-tipuan jebakan-jebakan ini. Lila. Jadi lillah itu maksudnya begitu. Mulanya nanti ditulis, ditaruh. Istrinya, anaknya dilatih. Kamu mau sekolah anak? Ayo, bocok lillah. Apa lillah ya? Niat hanya karena Allah. Bukan karena pinter. Bukan karena cek uripe mulio. Bukan hanya lillah. Pasrah pada waktu itu. Mau bekerja, ingat. Oh iya, saya harus lillah. Kerjaku bukan karena kaya. Kerjaku bukan supaya enak kepenak. Karena dunia gini ujian. Kerjaku hanya karena Allah titik. Ikut tuntunannya Rasulullah. Karena Rasul pun juga bekerja. Niki sampun mekaten apa? Dereng mahasirul hadirin. Monggo kita perhatikan. Supaya kita tidak tertipu dengan keadaan kita. Selama ini terus bundi niki kelanjutan. Salah alamat apa mboten niki? Jadi rino wengi ibadah sayang alamate keliru mboten lillahi rabbil alamin. Rino wengi ibadah, rino wengi dakwah kaya kula, kaya jenengan, tapi sayang ingkari janji teng Gusti Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janjinya begitu, tapi kita justru ketika sholat bukan untuk Allah, tapi untuk kepentingan dirinya. Kalau saya sholat jamaah, angkuk rezekiku akeh, akhirnya oleh sholat jamaah agak lillah, akhirnya krono nguber rezeki, awas tertipu ma'asirul hadirin. Mulai cilik kok ditipu, raruh nih hadirin-hadirin. Engkau rune le Israel teko. Saya dulu ahli jamaah. Saya dulu ahli solawat wahidiyah. Saya dulu ahli istighosah. Saya dulu ahli tibaan. Saya dulu ahli golongannya orang-orang haji. Tapi mana itu? Ya kan salah alamat. Besok mboten enten Bekasi sama sekali di hadapan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Justru malah mardudun. Wa madrubun li wajhi sahibihi, ditolak oleh Allah, dilemparkan kepada pemilik amal itu. Ini loh amalmu yang kamu tidak tahu lillah. Mung kamu janji-janji kepadaku, katanya ibadahmu, salatmu, ibadahmu, hidupmu, matimu kamu serahkan untuk aku, tapi nyatanya kowe bohong. Kamu buat untuk sendiri, padahal kau milikku. Penipu kamu, kazibta ya abdi, goroh kamu. Lima takulu malah taf'alu. Lopo kue janji-janji, sholat janji untukku semua. Tapi kue gak iso ngetrapno, bohong kamu. Falyat lub robban siwai, keluarlah kamu cari Tuhan selain aku. Ini ma'asirul hadirin. Terutama ilmu ini tolong disebarluaskan. Terutama ya itu tadi, itu lillah. Selain lillah harus billah. Yang maksudnya billah itu, kul kullu min indillah, katakan. Semua itu datangnya dari Allah, bukan dari kekuatanmu. Bukan dari ilmumu. Ketika kamu mampu bukan dari kekuatanmu. Ketika kamu bisa sholat, bisa bermujahadah, bisa nangis. Itu bukan dari dirimu sendiri. Ya bukan dari ilmu yang kau miliki selama mondok puluhan tahun itu. Dan bukan dari gerakmu. Qul, katakan Muhammad. Qul kullum min indillah. Semua itu bukan dari dirimu, tapi itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kamu asalnya tidak wujud. Kamu ora ono. Kamu tidak ada apa-apanya. Setelah itu kamu kewujudkan. Berarti kamu adalah milikku. Wujudmu adalah karena milikku. Sehingga gerak-gerikmu karena takdirku. Qul kullum min indillah. Wallahu khalaqakum. wa ma ta'malun. Katakan, katakan, wallahu, dan Allah lah yang menciptakan kamu sehingga bisa bergerak, bisa bernapas, bisa hidup, dan apa yang kamu perbuat. Karena kamu tidak ada, yang ada adalah Allah, maka Allah yang menciptakan. Niku bilah. Lah bilah itu bukan dingerteni, Pak, ibu-ibu. Tapi harus dirasakan di dalam hati. Ini amanat tauhid. Amanat tauhid kepada Allah. Bahwa aku hidup, tidak hidup. Hayyun bihayatillah. Hidupku karena Allah yang memberi. Berarti aku tidak hidup. Berarti aku ini mati. Tapi hidup, dihidupkan oleh Allah. Innaka mayyitun. Wa innahum mayyitun. Az-Zumar ayat 30. Ini kan jelas lagi. Innaka mayyitun. Saat temennya awakmu itu mati. Sesungguhnya kamu ini adalah mati. Berarti kalau sekarang hidup itu aku yang menghidupkan. Dan dikala kamu hidup bisa sholat, itu aku yang gerak no, itu kamu. Karena kamu mati tidak punya apa-apa. Itu tauhid. Dan ketika kamu ini diuji oleh temanmu, temanmu yang gerak no, itu ya aku. Temanmu itu pun, wa innahum mayyitun. Podo mati nih gak coba. Ketika kamu punya teman-temanmu tidak ingin membunuhmu, memfitnahnya, membuat macam-macam fitnah. Kamu jangan terpengaruh dengan temanmu itu. Karena sesungguhnya innahum mayyitun, sesungguhnya dia pun juga mati. Berarti aku yang menggerakkan sehingga temanmu cinta padamu, itu juga aku yang menggerakkan. Dan ketika temanmu itu menfitnah kamu, memusuhi kamu, menghujat kamu, itu pun aku. Maka pandanglah aku, jangan pandang temanmu. Sehingga hatimu tetap bersih, tidak punya hati yang macam-macam. Ini amanat hadirin. Ilmu yang dirasakan, yang dirasakan seperti apa yang saya sampaikan itu, ilmu itu namanya ilmu bilah. Dan menerapkan ilmu bilah itu hukumnya wajib. Karena kita diperintah nyembah, diperintah bertauhid. Akhirnya pengetrapan tauhid itu adalah tauhid bilah. Imanan bilah. Lah bilah itu ya tadi. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu itu adalah mati, temanmu itu mati. Ketika kamu mendapat kebaikan dari temanmu, pandanglah aku. Sebab hakikatnya temanmu itu sama dengan kamu, mati tidak bisa apa-apa. Sekarang bisa menolong kamu, sesungguhnya yang menolong itu aku. Cuma ku lewatkan melalui temanmu. Maka pandanglah aku. Akhirnya kita diberi dua mata oleh Allah. Satu mata lahir memandang siapa yang menolong. Mata batin tembus sesungguhnya Allah lah yang menolong. Wa ma romaita iz romaita walakinnalloha roma. Muhammad, ketika kamu melempar, ketika kamu memanah, ketika kamu bisa zikir, ketika kamu bisa ikhlas, ketika kamu bisa puasa, dan kamu bisa semacam, bermacam-macam yang kamu bisa. Itu bukan kamu. Walakinnallaha roma. Tapi Allah yang memanah. Allah yang melempar. Allah yang membuat kau bisa zikir. Allah yang membuat kau bisa keluar masuknya napas. Allah yang membuat kalian pandai. Maka jangan kamu ingkari amanat itu. Sehingga kamu pandai. Akhirnya timbul sombong. Lupa bahwa itu miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin. Ini ilmu ini sangat prinsip ini hadirin. Sudah begitu apa belum? Nah ini Wahidiyah menyampaikan ini, sholawat Wahidiyah. Maka kalau kalian gelonjian gak mampu ngetrapkan aku, amal lo sholawat Wahidiyah. Yang mana sholawat yang digandeng dengan doa Wahidiyah dan doa makrifat. Anturikona fi lujjati bahril wahda. Tenggelamkanlah kami, ya Allah. Tenggelamkan kami ke dalam samudra tauhidku. Sehingga ketika aku melihat, mendengar, menemukan, bergerak, melaksanakan apapun, illa biha, hatiku sadar, tembus bahwa itu engkau yang menggerakkan, bukan diriku. Sehingga aku tetap memegang amanat. Ini hadirin. Jadi alasannya Gusti Allah dawuh, innahu kana zuluman jahula. Ini akibat setelah amanat diberikan kepada langit, langit nolak. Amanat diberikan kepada bumi, bumi pun menolak. Diberikan gunung-gunung, mereka enggan, takut untuk menerimanya. Bareng menungso diberi, diterima. Bareng wis diterima, gak roh carane ngetrapno. Kalau sudah demikian, innahu kana zoluman jahula. Saat temani menungso iku zolim, nyekel amanat. Wani janji inna sholati wa nusuki wa makhyaya wa mamati lillah. Tapi bohongi aku karo kata Allah subhanahu wa ta'ala. Cak temenin menungso itu pembohong. Zoluman jahula. Wong sing ngani ngoyolan buduh. Maaf ini pengajian ini. Memang harus begitu. Kita pembunuh, pembohong apa? Pembohong, penipu apa tidak? Maksudnya hadirin. Masa mulai cilik nanti gede hati mati jadi penipu-penipu Tuhan ini hadirin wae hadirin. Dadi salate iki salate penipu ya opo iki? Masa salat nipu Tuhan janji kok niku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wahdahu la syarika lahu tak terusin niku. Jadi la syarika lahu tiada sekutu baginya, tapi ati ini mengu nang Gusti Allah terus pundi kula niku. Salate mawon wis ora bener kaya kula niki. Ayo kita dandani mumpung durung hadirin wal hadirat. Nah ini ada alat alhamdulillah di akhir zaman rupa shalawat wahidiyah atau sing mboten apal ya sayyidi ya Rasulullah. Karena itu nanti berguru rohani pada Rasul. Mari kita amalkan. Yang mau, yang tidak, ya tidak apa-apa. Kami hanya menyampaikan saja. Ini bila. Jadi bila itu ya itu tadi. Kamu ini mati. Siapapun mati. Berarti yang hidup Allah. Jadi ketika kita mendapatkan ujian dari orang lain. Punya ujian dari orang lain. Sebab orang lain. Kamu jangan melihat orangnya. Sebab orang itu pun juga mati. Gak bisa apa-apa. Gak tak gerak. No. Maka pandanglah aku. Kalau kamu memandang aku. Maka aku yang merubah nasibmu. Tapi yang kau cari-cari. Nyatanya bukan aku di dunia ini. Yang kau cari adalah dunia. Kepentingan, kepentingan, kepentingan. Malah ibadah, ibadah. Kau peralat untuk kepentingan dunia. Mestinya semua untuk aku. Kamu peralat hanya untuk mendapatkan harta yang sedikit itu. Padahal itu pun pasti akan kamu tinggal. Ini hadirin maksud. Innahu kana zuluman jahula. Saat temani kita manusia ini. Tempatnya ngani ngoyolan. Bodoh. Gak ngerti kali kesi. Allah. Maka dawu selanjutnya. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mendawukan. Mata wakofa matlabun anta. Tolibuhu birobika. Birobik. Walatayasaromat labun. Anta tolibuhu binafsik. Ini dawuh Syekh Ibnu Athaillah. Dawuhnya ya seperti ini. Sulit untuk dipahami. Tapi setelah kulonjena memperhatikan tadi. Mungkin bisa dipahami. Maksudnya gimana? Mata wakofa. Jadi, tidak akan menemui jalan buntu. Berarti akan lancar. Berarti kula panjenengan ini akan mendapatkan karunia kemudahan. Mata wakofa. Matlabun anta tolibuhu birobik. Tidak akan menemui hambatan. Tidak akan menemui kegagalan. Lebih-lebih ketika memperjuangkan apa yang ia perjuangkan. Apakah urusan ekonomi? Apakah kula panjenengan urusan bermasyarakat? Apakah itu urusan berumah tangga? Ini didawuhkan kamu akan sukses. Tidak akan menemui jalan buntu. Kamu tidak akan menemui hambatan. Kamu tidak akan gagal. Apa? Apa yang kamu perjuangkan itu tidak akan gagal. Gimana supaya tidak gagal? Selama kamu ini di dalam berjuang, gitu kalau wae nggih, di dalam mencari urusan ekonomi, berjuang di dalam bermasyarakat, berjalan ngudari kesulitan-kesulitan, apa yang kamu perjuangkan itu benar-benar waktu kau mengusahakan senantiasa berhubungan kepada Allah. Istilah di wakidiyah, fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Berarti hatimu menjaga no Gusti Allah. Artinya, manusia ini akan dijamin kalian Gusti Allah. Karena dunia ini gene kesulitan, gene ujian, manusia itu akan selamat, akan menemui jalan terbuka. Berarti tidak mengalami jalan buntu. Ketika manusia itu berjuang, mencari, sing digolek iku apa sih? Itu dalam mencari itu mung disandarkan kepada Allah. Maksudnya gini. Kalau wakidah, bilah ngetamno bilah lila. Saya ini kok banyak ujian sih. Terus disandarkan kepada Allah. Ya sudah Gusti, saya tidak mampu. Karena innaka mayitun. Karena aku ini mati, tidak bisa apa-apa. Wa innahum mayitun. Sedangkan teman-teman yang menghardik, yang menfitnah aku, itu pun juga mati. Itu karena engkau. Maka aku berjuang untuk ngudari fitnah. Bismillah hanya karena Allah. Bukan karena supaya namaku bersih. Bukan supaya saya menjadi orang dikenal lagi. Bukan supaya saya mendapat untung. Tapi hanya karena Allah ya Allah. Dan aku menyadari tidak ada yang mampu kecuali engkau. Lu ini orang ini tidak akan mengalami kegagalan. Ini loh. Nah, kita jangan tertipu dengan keadaan maksudnya hadirin. Saya tak mujahadah. Supaya mujahadah ini nanti hasil. Usahaku hasil, saya tak ngepen ya Sayyidi ya Rasulullah 11.000. Nampaknya kan bagus gak? Tapi orang itu tidak bersandar pada Allah, tapi bersandar pada mujahadah. Loh nampaknya memang baik. Alah saya baca surat Waqiah, surat Rahman dan Ar-Rahman dan lain-lain. Ya nampaknya baik sing diwaca Al-Qur'an, tapi dia berangkatnya ndak bersandar pada Allah, jagakno salat, jagakno ibadah, jagakno mujadah, menjagakan bacaan surat Waqiahnya, menjagakan bacaan surat Ar-Rahmannya. Akhirnya manusia itu tidak mengandalkan Allah. Kalau kita begitu, pasti akan mengalami jalan buntu. Karena yang mampu membuka jalan itu adalah Allah yang maha hidup, yang memiliki segala sesuatu, dan yang sangat berkuasa. Ini. Walataya saromatlabun anta tolibuhu binafsik. Tapi yang sebaliknya, kebalikannya. Orang yang berjuang ini tidak akan lancar nanti. Lancar pertama tok, setelah itu dia purik. Dia mangkel. Dia putus asa, pasti dia akan putus asa. Karena dia tidak akan lancar. Pasti dia akan mengalami jalan buntu walaupun awalnya itu sudah terbuka lebar. Dan dia akan gagal. Mengapa? Apabila di dalam usaha, berjuang, baik itu berjuang agama, maupun berjuang untuk diri dan keluarganya, dia akan gagal di dalam berjuang. Karena apa yang diperjuangkan itu hanya mengandalkan selain Allah. Binafsika, binafsik, mengandalkan dirinya. Mengandalkan ilmunya, mengandalkan tirakatnya. Aku tak tirakat, aku tak ngebleng, aku tak mujadah tok, supaya saya begini, supaya saya sukses. Gagal orang itu di tengah jalan. Karena dia tidak jaga no Gusti Allah, tapi jaga no kekuatan milik Allah yang diberikan badannya, jaga no posone, jaga no ngebleng gak metu-metu, akhirnya gagal. Gagalnya bila diberi keramat, dia gagal tidak menemukan Tuhan. Tapi dia gagal yang sefatal-fatalnya. Akhirnya timbul penyakit li nafsi, bi nafsi, cukul jeruni hati. Dia besok akan putus asa. Kita sering menjagakan itu apa mboten? Monggo digerayai mawon. Ono masalah titik, aku tak sholat. Tapi lali lilah. Lilah tadi mungkrono Allah tok. Lali bila bahwa semua itu Allah yang menggerakkan. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Lali kalau semua itu tidak ada, mati. Akhirnya dia mengandalkan orang ini gagal. Walaupun memakai alat sholat, walaupun memakai alat Al-Quran, walaupun memakai alat mujadah, tapi dia gagal. Karena bukan mengandalkan Gusti Allah, tapi mengandalkan selain Gusti Allah. Mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Jangan. Amanat harus ditegakkan. Bahwa aku hidup hanya untuk Allah. Bahwa aku hidup gerak-gerikku. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bahwa ini adalah kehendak Allah. Ciptaan Allah. Dan apa yang ku berbuat, aku tidak mampu. Semua adalah miliknya Gusti Allah. Hadirin yang saya muliakan, tertipukah kita atau tidak? Yang tahu adalah diri kita masing-masing. Mengapa kita tidak bisa menangis? Karena hati kita penuh kotor. Orang yang tidak bisa menangis itu menunjukkan jiwanya kotor. Apalagi wis gak iso nangis, ngecam orang nangis. Alasannya li ghairillah. Allahu Akbar. Penyakit apa yang menimpa hati saya ini? Hadirin. Wis gak iso nangis kaya kula niki. Wis nangisi ora lilah sing diaturaken kula wau. Nangisi mung kanggo kepentingane supaya banyu neraka, api neraka padam. Lah kan untuk kepentingan pribadi, bukan diserahkan pada Allah lilah. Wis ora iso lilah, ngecam wong nangis kula jenengan. Ustad nopo kula niki lek panjenengan panggil ustad. Lek ana kene dianggap mulya kali kanca-kanca, tapi di hadapan Allah kadzib ta ya abdi, kowe goro. Nah, kalau ndak percaya ya tutukno. Entar lagi kita akan dipanggil oleh Israel, ketun-ketun masih hadirin. Terutama anakku, adik-adikku. Hati yang kotor gak iso nangis. Hati yang penuh dengan linapsi, binapsi, nuruti awak dhewe. Dia akan menjadi kotor. Kalau sudah kotor, dia tidak mau dikalahkan orang lain. Minta nyambung menonjol dhewe. Gak oleh wong liya menonjol. Gak oleh pengaruh hilang. Padahal semua itu bukan milik kita. Awas. Konco-konco pengamal wahyu dia. Roh tidak butuh pengaruh. Roh tidak butuh keramat. Butuh kelopanjan nyekel amanat lillah lan billah cukup. Lah ana pengamal wakja mujadah tek mempeng supaya ngene, mundur ae aja mujadah dhisik, bersenono atimu dhisik supaya lurus. Pak, saya mau mujadah, saya mau tirakat. Kalau niatmu kotor, mundur dulu daripada nanti kecelik. Tertipu, mundur. Bersihkan dulu. Tapi kalau bisa ya tetap dilakoni, tapi dielmoni. Tapi sayang ada kesempatan ngaji di gedung, gak mau ngaji. Mengmujadah itu di rumah. Tertipu kita dengan angan-angan itu. Sebab orang-orang saya hadirin. Nah, kalau seperti itu nanti kita ini akan menjadi jahat. Jahat orang roh. Sehingga senenganin delok uang gue elek. Tok kaya gulung ngeten iki. Sehingga kita gampang mengumpat orang lain. Gampang mencela orang lain. Gampang adu domba. Omong satu dibawa ke sana. Tujuannya mengadu orang lain. Jahat. Jahat hati kami ini. Hadirin. Akhirnya kita menyakiti orang lain dan menganiaya. Karena yang dipandang dirinya sendiri. Lupa bahwa semua itu milik Allah. Miliknya Tuhan, jangan kau caci maki. Apapun itu miliknya Allah. Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Alhamazuna walamazuna walmusya'una binnamimati albaguna lilburoi aibi yakshuruhumuwahu yaumal kiamati fi wujuh fi wujuhil kilab. Ini dihaukan kali Rasulullah. Lelek kulon jenengan kita ini hatinya kotor. Yang dipandang dirinya sendiri. Lupa bahwa amanat itu untuk Allah. Sehingga saking tebalnya perasaan itu. Akhirnya kita merasa mulia. Sehingga melihat orang lain sebawahnya. Dia mengumpat orang itu. Mudah mencela orang-orang itu. Dan golongan orang-orang yang mengadaki adu domba. Yang satu gak cocok lapor ke sana. Sana timbul benci. Lapor sana. Jadi fitnah di mana-mana. Akhirnya kita ini menganiaya terhadap orang-orang. Lupa kalau itu perbuatan jahat. Dan itu adalah sebab kotornya hati. Padahal orang-orang itu terlepas dari celah. Mungkin orang itu baik. Orang itu benar-benar mulus dalam berjuang. Tapi wis kadung difitnah. Kadung diadu domba. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang itu besok yaumal kiamati fi wujuhil kilabi. Wujuhil kilab. Besok le ono uang ada orang yang suka mencela. Suka mengumpat orang-orang lain. Ya, suka mengadu domba dan menganiaya orang yang memang baik, dianiaya, dirasani, dihujat. Jangan tanya, kata Rasul. Besok umatku yang kena penyakit seperti itu. Seneng rasani kancane. Padahal temannya itu baik kok dirasani. Bahkan mengadu domba. Yang satu dilapori supaya timbul rasa benci. Besok orang itu di hari kiamat. Yaumal kiamati fi wujuhil kilab. Orang-orang itu besok di alam kubur, di alam akhirat, di hari kiamat, digiring oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk wajah-wajah anjing, ma'azirul hadirin. Wajah dirubah jadi anjing, ma'azirul hadirin. Karena dia di dunia suka mengumpat, memandang orang lain lebih rendah daripada kita. Dia suka mengadu domba orang-orang lain. Dia suka ngerasani teman-temannya. Dan dia tidak mau tobat. Jangan tanya. Besok di akhirat digiring berwajah anjing. Ma'asirul hadirin. Tidak usah nunggu hari kiamat. Hari ini kita hukumi diri kita. Nah, kalau kita punya sifat seperti itu. Berarti yang ngaji di gedung ini anjing-anjing semua. Ma'asirul hadirin. Tidak usah ngenteni dino kiamat. Saya yang pidato ini hadirin. Pidato nyinggung orang lain. Pidato menghina orang lain. Pidato mencela orang lain. Lupa ustadz wajah anjing orang roh. Lonjengan hadirin. Ini ya diikuti ya. Tertipu sampai derek kulo. Tertipu karena. Ya tidak usah ngenteni hari kiamat. Sekarang saja sudah merangkang seperti anjing. Ini rohani kita. Saya minta maaf kalau yang menyampaikan ilmu ini anjing, anjingnya akhirat. Saya minta maaf. Jenengan mawon berjalan terus menuju Allah. Jangan seperti saya. Jangan seperti saya. Hiraukan saya terus, terus. Sirwat jidda fis sairi latakif. Terus berjalan. Kamu jangan berhenti. Allah di hadapan kita. Allah di hadapan kita, ma'asyiral hadirin. Ya maaf, hadirin, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kalau adanya saya sehingga banyak fitnah karena sebab saya. Sebab kami yang bodoh, jujur saja. Saya tidak pernah ngaji, tidak pernah mondok, tidak pernah apa-apa. Diberi ini banyak yang kurang bagus. Yang begitu itu sebab salah saya. Mengapa saya menonjol, kalau tidak saya pendem sehingga banyak fitnah. Ini salah saya, hadirin-hadirin. Saya tidak menginginkan sampean jadi anjing-anjing di akhirat. Saya tidak menginginkan. sampean harus jadi orang yang selamat. Tinggalkan saya tidak ada apa-apanya. Nanti kecelik kula jenengan. Ya, mari hadirin. Karena besok di akhirat orang bangkit dari kubur itu wajahnya berbeda-beda. Kalau ada wajah anjing ya seperti itu. Sampai tidak bisa mendengar kisah apa ini. Mungkin bengok-bengok. Ya temanku, ya akhi. Ya akhi, ya saudara, saudaraku. Mungkin saya di akhirat, jenengan di akhirat. Setelah ada orang bilang-bilang, ya saudaraku. Jenengan moro, ya istilahnya mendatangi. Siapa di akhirat manggil-manggil saya. Setelah datang panjenengan kaget loh. Ini ada manusia. Wajahnya kok wajah anjing ini hadir-hadir. Kalau jasadnya tangannya tangan manusia. Kakinya kaki manusia. Tapi kok wajah anjing yang hitam yang najis ini. Melet-melet itu siapa kamu? Kok bilang akhi? Kok bilang aku saudaramu? Membilang-bilang aku adalah temanmu. Siapakah kamu? Mungkin saya akan panggling. Jenengan juga panggling. Orang itu akhirnya menunduk malu. Ya, aku dulu di dunia sama-sama duduk di pengajian di gedung. Saya dulu sama-sama mujahadah. Saya dulu sama-sama nangis. Tapi aku gak nyekel amanat. Mujahadahku untuk diriku. Nangisku tak aku untuk diriku. Tidak saya lilahkan. Gak tidak saya bilahkan. Akhirnya saya punya penyakit hati. Saya suka mengumpat orang lain. Saya suka mencela teman-teman saya yang hina. Ada teman salah tidak saya tunjukkan tapi saya rasani ngalor ngidul. Bahkan saya ngadu domba ke sana kemari. Sekarang saya digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang wajahku bukan wajah manusia. Wajahku wajah anjing. Ya tolonglah temanku. Tolonglah temanku. Itu pertemuan yang sangat sangat menyedihkan di antara teman yang satu dengan teman yang lain. Akhirnya terjadi omong-omongan di alam sana. Bagaimana aku bisa menolong kamu, wahai saudaraku? Nah, kamu kok wajahnya woto? Iya, saya dulu itu selalu banyak menangis dosa. Saya dulu selama banyak merasa rendah. Saya dulu juga difitnah, tapi saya tidak membalas. Saya doakan sekarang saya dapat karunia wajahku bersinar seperti itu. Tapi sayang kau saudara, wajahmu kok berupa anjing. Kamu siapa? Ditanya. Aku temanmu yang dulu duduk bareng-bareng di mujahadah di majelis taklim ini, di majelis ilmu ini. Siapa namamu? Malu hadirin. Akhirnya ada suara. Sudah saatnya berpisah. Wahai orang-orang yang kufur, orang-orang yang gak terima amanat. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumarah. Saat itulah perpisahan yang sangat mengerikan. Saat itu mungkin anak berpisah dari ibunya. Wah, anakku, pian kowe ora nurut, sak kowe digiring nang neraka, aku ora iso nulung. Anak ya bengok-bengok, maafkan ibu. Ibu dulu kau cinta saya. Kalau saya sakit kau memberikan obat. Sekarang saya disiksa dibawa ke neraka jahanam. Ibu, ibu. Jenengan tidak bisa nulung ibu. Karena anaknya digiring ke neraka. Akhirnya ibunya naik ke surga hadirin hadiro. Anak akan dimasukkan neraka si tola-tole memburi. Akhirnya dikatakan oleh mereka. Lopo kue tola-tole memburi. Mengapa kau menoleh ke belakang? Itu ayahku, itu ibuku. Ayahku, ibuku kok masuk surga, sedangkan saya kok neraka. Iya, ada apa? Saya panggil dulu. Akhirnya dipanggil ibu. Ibu, ayah, jangan masuk surga dulu, ibu. Jangan masuk surga dulu. Turun kau, ibu. Saya pernah ingat. Kau tidak pernah mendidik aku. Turun kau akan kujadikan tak kayak anjek-anjek untuk neraka. Mudun wong tua ini. Kalau hadirin wa hadirat. Amanat lagi yang harus kita bawa. Ojo arep-arep untuk suargo hadirin. Jangan harap. Anak-anak kita besok jadi musuh kita, hadirin-hadirin. Anak-anak yang kita manjakan, minta ini kita beri, minta itu kita beri. Jangan kaget besok geret kulo jenengan rokok anak kulo jenengan. Alangkah nasib kita ma'asyiral hadirin. Kapan kita menangis? Di dunia ini mumpung ada kesempatan. Nanti kalau wis pintu tobat ditutup, tangisan sudah tidak dihiraukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru ketun ma'asyiral hadirin. Marilah jangan takut menangis. Walaupun teman-teman kita menganggap tangisan ini adalah li ghairillah, bukan karena Allah. Biar orang lain seperti itu. Biar orang lain menilai. Yang penting kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut menangis lagi di dunia. Karena dunia ini gane nangis ma'asyiral hadirin. Ya ayuhan nas, ubeku fa illam tabeku fatabakau. Ini dawuh Rasulullah, menungso mumpung ana dunyo nangis kowe mumpung durung nangis ana akhirat. Kalau kamu tidak bisa menangis, ikhtiaro golek guru sing iso nuntun kowe iso nangis dosa. Cari alat supaya kamu bisa menangis. Ini ma'asyiral hadirin, mari kita mujadah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan besok ono di akhirat kulo panjan wis dipisah. Rasulullah dan hamba-hambanya Allah yang suci-suci berangkat nang swarga. Sedangkan saya kali jenengan digiring nang neraka, ma'asyiral hadirin. Mungkin pertemuan terakhir dengan Rasulullah karena Rasul masih menganggap umat. Tapi umat iki kakan dosa ya wis nyemplung neraka kono kowe umatku. Sebab kowe dulu ndak takut, ndak ikut pada jejakku. Asim.